akan belajar bersama-sama bagaimana Bapak Ibu sekalian menyelami proses perubahan dalam kehidupan ini. Siap? Siap energinya dikumpulkan? Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran, beberapa ke Ummul Quran, Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini sampai sore hari ini membawa keberkahan. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang akhir-akhir ini proses kehidupan dalam kehidupan keluarga atau bisnis sedang merasa resah? Angkat tangan. Dan diakibatkan oleh hutang piutang. Luar biasa. Luar biasa. Nah, makanya kita di sini SBC Global berusaha untuk membantu Anda, memberikan solusi, membantu Anda mengedukasi. Ternyata kejahatan-kejahatan hutang riba luar biasa sudah mulai masuk ke ranah pengusaha muslim, yang akhirnya banyak kehidupan-kehidupan yang tidak berkah dalam kehidupan ini. Siapa yang pernah dengar? Saya punya pengalaman. Di Bandung ada seorang pengusaha, dia begitu nafsu ingin membangun satu bisnisnya. Bisnis itu dia besarkan. Semakin besar dia semakin greedy. Greedy itu rakus. Rakus mengembangkan lagi dengan meminjam-meminjam. Apa yang terjadi? Nanti Bapak Ibu sekalian akan dapat pembelajarannya lebih detail di pembelajaran ini, siang hari ini. Semakin besar ternyata luar biasa. Allah mengangkat orang yang sangat bernafsu ingin mengembangkan bisnisnya, dan Allah angkat, Allah besarkan setinggi-tingginya gitu. Apa yang terjadi? Karena itu ada riba di dalamnya, Allah juga begitu mudah pada saat itu memusnahkannya. Ketika Anda berkumpul dengan 4 orang tersebut, yang pertama Anda harus ceritakan apa? Apa itu, Bill? Perasaan Anda hari ini. Perasaan Anda hari ini bagaimana? Ceritakan ke mereka. Oke, paham? Yang kedua adalah ceritakan juga di sini. Apa? Big win. Apa itu big win? Kisah sukses. Pernahkah Anda saat Anda tadi pagi bangun sampai Anda berdiri saat ini nih, sekarang, pernahkah Anda mengecek kisah sukses Anda? Saya tanya lagi, ketika Anda bangun terus Anda bisa sholat di masjid tadi, itu kisah sukses bukan? Kisah sukses. Ketika Anda bisa, seorang ibu misalnya pagi-pagi bangun terus menyiapkan sarapan untuk anaknya, untuk suaminya, itu kisah sukses enggak? Kisah sukses. Kenapa enggak disebut sukses? Karena itu sudah menjadi rutin. Nah, pada saat Anda lakukan kisah sukses tersebut, berarti Anda akan terbiasa menjadi orang yang bersyukur. Betul nggak? Nah, permasalahan Anda dalam bisnis, dalam kehidupan, karena Anda kurang bersyukur. Kurang mengecek kisah sukses Anda. Anda terjadi rutinitas dalam kehidupan. Terjebak dalam rutinitas, akhirnya lupa melihat itu. Akhirnya disitulah Allah murka. Paham, Bapak Ibu sekalian? Akhirnya Allah nyoba nih. Yang paling greget biasanya malaikat. Biarlah, kerjain. Gitu. Clear Bapak Ibu sekalian? Nah, mulai sekarang Bapak Ibu sekalian harus terbiasa dengan ngecek kisah sukses itu. Siap? Jadilah orang yang bersyukur, yang mudah-mudahan Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Pada saat Anda bersyukur, pada saat Anda bercerita kisah sukses, nanti ada lagi yang kita sebutkan di sini adalah, ceritakan juga adalah komitmen Anda. Komitmen Anda. Sudah komit enggak Anda? Apa itu komitmen? Apa? Janji, kerja, apa lagi? Komitmen itu adalah apa yang kita ucap selaras dengan apa yang kita kerjakan. Itu namanya komitmen. Kalau Anda berjanji misalnya, saya mulai hari ini berjanji untuk berhenti menjadi ahli hisab. Paham kan Bapak Ibu sekalian? Bisa berjanji. Anda harus berusaha sekuat mungkin berhenti. Karena untuk berhenti menjadi ahli hisab sangat mudah, tinggal komitmen. Kenapa? Kenapa begitu mudah? Kan pasti jawabannya susah, pasti susah. Jangan bohong, saya juga ahli hisab dulu. Saya berusaha sekuat mungkin. Ketika saya melihat iklan rokok itu seperti melihat sesuatu, sesuatu yang indah gitu. Pada saat saya berhenti itu. Nah, Anda harus komitmen. Itulah yang disebut komitmen. Anda sekuat mungkin mampu melakukan itu. Kalau tidak, tidak akan ada hasil. Clear, Bapak-Ibu sekalian? Beri cas pada kiri kanan Anda. Saya siap untuk berkomitmen. Ayo. Oke, terakhir nih. Nah, ceritakan harapan Anda. Harapan Anda macam-macam. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya dibebaskan dari hutang-hutang riba, saya dibebaskan dari kejaran-kejaran debt collector. Kan begitu kan? Nah, pertanyaannya kan diaminkan oleh temannya. Betul nggak? Pertanyaan saya, apakah pekerjaan-pekerjaan Anda itu diaminkan nggak sama orang lain? Belum tentu, makanya banyak masalah. Wajar kalau ustaz-ustaz atau kiai-kiai selalu mulus hidupnya karena diaminkan oleh jemaahnya. Bahkan saya bebas riba, Mas. Aminkan. Dengan Bapak Ibu yang baru membawa. Pergantian. Salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu sekalian, siapa di antara yang ingin bahagia di dunia? Angkat tangan katakan saya. Siapa di antara yang ingin bahagia di dunia? Angkat tangan katakan saya. Sayanya mana? Yang ingin mati masuk surga? Yang dua-duanya? Alhamdulillah bapak ibu sekalian. Selamat datang di program pembelajaran praktis rahasia sukses mengembangkan bisnis tanpa riba. Sebetulnya sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Saya ingin tahu lebih dahulu. Siapa di antara Anda yang sudah pernah bertemu saya sebelumnya? Oh, sekali. Yang baru pertama kali melihat saya sekarang. Anda yang baru pertama kali melihat saya sekarang, insya Allah Anda akan menyesal. Kenapa baru pertama kali bertemu saya sekarang ya? Baik, kalau begitu saya perkenalkan lebih dulu diri saya. Boleh saya kenalkan dulu? Bapak ibu sekalian, saya Samsul Arifin. Saya siapa? Saya seorang penulis buku. Ya. Ini buku saya yang kedua. Baca judulnya? Panduan Perjalanan Menuju Surga. Siapa di antara yang ingin bahagia di dunia? Mati masuk surga? Nah, ada hal yang dilupakan, Pak Ibu sekalian. Kenapa saya menuliskan buku ini? Banyak sekali orang ingin bahagia di dunia, hidup layaknya di surga. Dan ingin benar-benar kalau mati, ingin benar-benar masuk surga, benar-benar masuk surga. Tapi lupa akan satu syarat. Berapa syarat? Di antara syarat-syarat lainnya, syarat ini sudah dilupakan sekarang. Bahwa ternyata kalau Anda ingin bahagia di dunia dan ingin mati masuk surga, Anda wajib bebas utang. Kenapa wajib bebas utang? Suatu ketika Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat. Rasul bersabda, angkat tangan begini semuanya. Tolong kasih tahu teman sebelah kanan, tepuk teman sebelah kanan. Ikutin kata-kata saya. Rasul bersabda, berhati-hatilah ketika kalian berutang, karena utang itu akan mendatangkan kegelisahan pada malam hari dan kehinaan pada siang hari. Jadi Jadi orang yang punya utang Pak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah tenang di malam hari Pak Ibu sekalian. Besok ada duit enggak ya? Besok ada uang masuk ya? Kalau besok ada tukang tagih gimana ya? Kalau ada debt collector gimana ya? Enggak akan ada tenang-tenangnya. Jadi kalau Anda ingin bahagia di dunia Pak Ibu sekalian, apa syarat yang di antara syarat yang lainnya? Syarat yang wajib bebas utang. Kata Rasul, gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Ya, orang yang banyak utangnya itu biasanya Pak Ibu sekalian, dia nutup-nutupi utangnya biar tidak terhina. Ya, biasanya petakan tek-tek di luar, dompetnya dibuat lebih tebal, padahal isinya apa? Utang semua itu, kartu kredit isinya. Iya. Dia hiasi bisnisnya baru, belum berkembang benar, dia hiasi dengan kendaraan yang biar tampak hebat. Wah, bos hebat, bos keren begitu. Padahal hina Pak Ibu sekalian. Dan yang luar biasa tadi, orang yang punya utang pada seseorang, kalau misalnya Anda diundang ke ruangan ini, sebelum masuk ke ruangan ini, Anda ngintip dulu di luar sana. Kalau Anda punya utang pada seseorang, orang itu ada nggak ya? Begitu Pak Ibu sekalian. Iya. Orang yang punya utang. Iya. Jadi tidak akan pernah bahagia di dunia. Yang kedua, orang yang punya utang tidak akan pernah mati masuk surga. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat. Sahabat ini bertanya, ya Rasul, kalau aku ikut jihad fisabilillah, kemudian aku mati syahid dalam keadaan ikhlas dan sabar, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasul, iya. Lalu laki-laki ini senang, pergi dia. Ketika laki-laki ini pergi, Rasul diingatkan oleh malaikat Jibril, ya Rasul, orang itu tidak akan pernah masuk surga kalau dia punya utang. Lalu dipanggil lagi, Ta'al, kesini. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasul, kau manggilku lagi? Kamu tanya apa tadi? Aku tanya, kalau aku mau ikut jihad fisabilillah, kemudian aku mati syahid, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasul, iya, kecuali kamu punya utang. Orang yang punya utang tidak akan pernah mati masuk surga, Pak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, saya menulis buku ini untuk mengingatkan saya sendiri dan kita semua agar benar-benar menjauhi kebiasaan berutang. Kenapa? Karena utang tidak akan pernah membuat kita apa tadi? Bahagia di dunia, dan kita tidak akan pernah mati masuk surga. Nah, buku ini, this is a very very powerful book. Materi hari ini, Pak Ibu sekalian, 60%-nya saya ambil dari buku ini. Jadi Anda nggak perlu nyatet-nyatet bagi yang sudah punya buku ini. Mana sudah punya buku ini? Oke, luar biasa, sudah banyak yang punya ya. Yang belum? Kenapa belum? Ya, oh, belum dikasih. Pengusaha kok mintanya gratisan begitu? Nih, hati-hati kalau Anda pengusaha minta gratisan, pelanggan Anda akan didatangi orang yang mirip dengan karakter Anda. Nah, iya. Kalau Anda suka ngeyelan, suka nawar, enggak karu-karuan, pelanggan Anda itu refleks, pelanggannya akan begitu. Nah, iya. Ayo semuanya katakan begini, perlu teman sebelah kanannya, respectlah sesama pengusaha ya. Sesama pengusaha ngeyelan. Iya itu, pantesan ya. Ayo tangan kanan begini, tangan gini semua. Ikuti kata-kata saya Pak Samsul, jangan terlalu vulgar begitu ya. Ya, jadi 60, kalau Anda yang sudah punya buku ini, materi hari ini isinya di sini. Jadi seakan-akan Anda melihat live-nya dari buku ini di acara ini ya. Itu buku pertama saya. Next, Mas. Buku kedua saya, Pak Ibu sekalian, ini buku kedua saya. Next. Baca bersama-sama. 27 jurus jitu meraih impian. Mudah-mudahan Anda sudah punya buku ini. Oke, ada beberapa yang belum. Kenapa belum? Ya Allah Rabbi, cari di toko buku, mudah-mudahan ada ya. Next, Mas. Why? Kenapa saya nulis buku ini, Pak Ibu sekalian? Ini sebuah very very powerful book. Kenapa saya nulis buku ini? Buku ini, Pak Ibu sekalian, berdasarkan keprihatinan saya. Next. Baca bersama-sama. Banyak orang yang frustasi karena impiannya tidak menjadi kenyataan. Siapa di antara yang impiannya ingin meningkatkan penghasilan? Dan belum menjadi kenyataan? Tuh kan, banyak kan? Itu dia. Next, Mas. Siapa di antara yang ingin bermimpi pindah ke rumah idaman, Pak Ibu sekalian? Oke, sayanya mana? Oke, yang ingin mengganti kendaraannya ada? Oke, yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya ada? Ingin pergi ke tempat ini ada? Oke, ingin berkontribusi lebih banyak ada? Nah, buku ini bercerita tentang fakta bahwa sedikit sekali orang, ayo baca bersama-sama. Kebanyakan orang tidak mencapai, tidak menyadari potensi besarnya, terutama di kalangan pengusaha muslim. Pengusaha muslim itu small, kecil, begitu kebanyakan orang. Ketika saya ketemu ya, kalau saya ketemu, saya pertama kali bikin program untuk pengusaha muslim itu tahun 2006. Sebelumnya Pak Ibu sekalian, saya banyak membantu perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Sampai akhirnya, tahun 2006 saya didatangi oleh Jakarta Islamic Center. Waktu itu Jakarta Islamic Center bilang, Pak Samsul bisa gak Bapak bikin program di masjid? Saya jawab bisa. Saya bikin, akhirnya sekarang namanya programnya BUBB, Bisnis Untung Bisnis Berkah. Waktu itu saya bingung mau ngisi program di masjid, padahal saya belum pernah bikin program di masjid. Ya, saya biasanya diundang perusahaan asing, di hotel begini, suruh di masjid. Saya jawab bisa. Karena saya seorang sales. Seorang sales itu kalau ditanya apapun jawabannya, bisa gak dikirim tengah malam? Jawabannya apa? Bisa. Ada gak yang warnanya merah? Jawabannya? Bisa. Boleh gak di atas hari Senin? Boleh. Pokoknya ada, bisa ada? Boleh. Habis itu saya bingung, mau bikin program apa ya? Ya. Bikin program BUBB, sekarang namanya BUBB. Program waktu itu pertama kali diikuti oleh sekitar 400 orang seperti ini. Saya minta syaratnya pengusaha muslim, saya bilang begitu. Diundanglah pengusaha muslim. Yang luar biasa Pak Ibu sekalian, pengusaha muslim tipikalnya ya, tipikalnya itu sangat sedikit yang rela mengorbankan uangnya untuk investasi urusan, ikutin kata-kata saya, urusan, tangannya ikuti semuanya, urusan, leher ke atas, lebih banyak, mereka mengorbankan uangnya untuk urusan, leher ke bawah. Untuk urusan leher ke atas, investasi, mereka gak tahu. Ya, tadi malam kita tidur sampai sekitar jam 3 mempersiapkan program ini. Loh, kok mau berbagi, kok dijual? Begitu bahasanya. Mereka. Alhamdulillah Pak Ibu sekalian. Di hari ketiga sesi terakhir, saya tersadarkan. Selama ini saya keliru banyak membantu perusahaan asing. Ternyata yang lebih memerlukan saya adalah saudara-saudara saya, pengusaha muslim seperti Anda semua. Sampai akhirnya tahun 2006, 2007, 2013 perusahaan-perusahaan yang saya bantu pengusaha muslim berhasil luar biasa. Akan tetapi saya menemukan fakta ada 4 macam pengusaha muslim yang saya temui. Berapa macam? 4. Fakta pertama, secara imajiner saya ceritakan. Ini yang imajiner aja. Orang pertama datang ke saya, Pak Samsul, bisnis saya berkembang Pak Samsul. Oh bagus banget saya bilang. Lalu kenapa Anda datang ke saya? Itu dia Pak Samsul, perkembangan bisnis saya tidak sebanding dengan perkembangan utang-utang saya. Bisnisnya naik 10 miliar, utangnya 12 miliar. Bisnisnya tumbuh 20%, utangnya tumbuh 50%. Pertumbuhan bisnisnya tidak secepat pertumbuhan utangnya. Makin berkembang bisnisnya, utangnya juga makin lebih baik. Yang kedua, datang lagi secara imajiner pengusaha datang ke saya, Pak Samsul, bisnis saya berkembang Pak Samsul. Oh bagus banget saya bilang. Lalu kenapa Anda datang ke saya? Itu dia Pak Samsul, permasalahan bertubi-tubi gak selesai. Awalnya permasalahan sales, selesai urusan penjualan, pindah ke produksi. Selesai produksi, pindah ke finance. Selesai finance, pindah ke HR. Selesai HR, supplier. Semuanya bermasalah, gak pernah selesai-selesai. Tangan kiri semuanya, pusing Pak Samsul. Yang ketiga datang lagi Pak Samsul, Pak Ibu sekalian, Pak Samsul, bisnis saya berkembang Pak Samsul. Oh bagus banget saya bilang. Lalu kenapa ini? Ada apa? Itu dia Pak Samsul, saya kalau ke rumah bawaannya panas sekarang. Pulang ke rumah ketemu istri ketua saya, hal kecil cekcok. Anak-anak makin besar gak mau nurut lagi sama saya. Bukan hanya tangan kaki, bukan hanya mulut, tangan dan kaki bekerja untuk menyelesaikan permasalahan untuk anak-anak saya. Tangan saya nempele, kaki saya nendang Pak Samsul. Atau yang keempat, Pak Samsul, bisnis saya berkembang Pak Samsul. Oh bagus banget saya bilang. Lalu kenapa Anda datang lagi? Itu dia Pak Samsul, laporan keuangannya bagus, angka-angkanya bagus. Tapi Pak Samsul, di tanggal-tanggal tertentu kalau saya buka laci Pak Samsul, gak ada duitnya. Tampak bos di depan orang ya. Padahal sebetulnya kalau sendiri nangis Pak Ibu sekalian. Tangan kiri semua taruh di kepala, ikutin saya Pak Samsul. Saya tahu Pak Samsul sedang menceritakan siapa. Nggak ada yang di sini kan, bukan kan? Bukan ya. Terhadap mereka Pak Ibu sekalian, terhadap mereka saya tanyain, apa yang telah Anda lakukan selama ini? Mereka bilang, Pak Samsul, saya sudah ikut seminar, ikut pelatihan Pak Samsul. Tangan gini semuanya, tangan semuanya. Yes, yes, yes, aku bisa Pak Samsul. Lalu apalagi sudah baca buku Pak Samsul. Banyak buku saya buat Pak Samsul. Setiap pekerjaan saya, setiap bulan saya anggarkan untuk beli buku. Saking banyaknya buku, sampai sekarang sampul plastiknya belum kebuka Pak Samsul. Apalagi yang dapat, bahkan ikut bisnis coach sudah Pak Samsul. Saya ikut bisnis coaching Pak Samsul, sudah semuanya saya lakukan. Tapi kenapa gak selesai-selesai? Saya bilang, jangan-jangan Anda meninggalkan yang wajib. Ngomong-ngomong yang wajib, begini tanya semuanya. Pak Samsul gak ngeliat jenggot saya ini. Ya. Jangan-jangan Anda meninggalkan yang sunnah. Yang sunnah Pak Samsul, sedekah sudah Pak Samsul. Sedekah ekstrim sudah, qiyamul lail sudah, duha sudah Pak Samsul. Jangankan andai, duha itu ada contohnya sampai 24 rokaat. Saya kerjakan 24 rokaat. Duha cuma 12 rokaat, saya kerjakan Pak Samsul. Semuanya sudah saya lakukan Pak Samsul. Jangan-jangan ada maksiat dalam bisnisnya, saya bilang. Maksiat? Saya sudah meninggalkan riswah, sudah gak ada suap menyuap. Setiap pekerjaan sesuai dengan janji, sesuai dengan spek. Sudah gak ada lagi Pak Samsul. Nanti semuanya. Jadi teman-temannya, jangan-jangan ada riba pada bisnisnya. Nah, ngomong tentang riba Pak Ibu sekalian, para pengusaha itu bingung, riba tepatnya pada April tahun 2013 yang lalu. Saya ngomong tentang riba. Riba apa itu riba? Enggak ada itu Pak Samsul riba. Emang enggak ada sekarang. Ternyata riba sudah hilang dalam kehidupan kita sehari. Kosa katanya. Kosa kata riba sudah hilang dalam kehidupan sehari-hari. Padahal riba Pak Ibu sekalian adalah sesuatu yang maklumun minadin bidaruroh. Sudah jelas keharamannya. Sebagaimana haramnya babi, sebagaimana haramnya homer. Sudah jelas Pak Ibu sekalian. Siapa di antara Anda? Suatu ketika Anda diundang ke sebuah pesta, sebuah selamatan. Begitu masuk ke ruangan pesta yang mewah dan megah itu, Anda melihat di tengahnya menu utamanya adalah babi guling. Pertanyaan saya, apakah Anda akan masuk ke ruangan itu? Kenapa Anda tidak masuk ke ruangan itu? Kan haram, sudah jelas keharamannya. Suatu ketika Anda pergi Pak Ibu sekalian ke suatu tempat, karena kecapean lelah, Anda haus, Anda mampir ke suatu tempat. Di tempat itu ternyata hanya dijual satu jenis minuman, warnanya kecoklatan, kalau dituang berbusa, baunya menyengat. Namanya Homer. Pertanyaan saya, apakah Anda akan jadi meminum tempat itu? Ya. Kenapa tidak? Karena haram. Suatu ketika Anda siang hari sedang asik di kantor, di rumah, di kerjaan, ada orang telepon Anda. Jawab telepon saya. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Saya Anton Bapak. Ya. Dari Bank XYZ. Ya. Syariah. Ya. Saya mau ngabarkan. Ya. Bahwa ternyata permohonan Bapak disetujui. Yang tadi ada babi guling pergi. Ada Homer, buang. Yang ini ngomongnya apa tadi? Alhamdulillah. Lah gimana sih ini? Kalian ya. Nah, akhirnya April 2013 saya bikin program untuk membantu pengusaha-pengusaha itu. Program namanya bikin komunitas namanya Pengusaha Tanpa Riba. Di awal-awal Pak Ibu sekalian dicemooh, diledekin Pak Ibu sekalian. Kata siapa? Enggak mungkin. Bapak Ibu sekalian, saya punya pertanyaan kepada Anda. Ketika Allah mengharamkan babi, apakah Allah menyediakan penggantinya? Ya. Oke, ketika Allah mengharamkan homer, apakah Allah menyediakan penggantinya? Ya. Oke, ketika Allah mengharamkan sesuatu, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Allah menyediakan penggantinya? Ya. Oke, yang belakang, penggantinya itu lebih baik atau lebih buruk? Lebih. Penggantinya itu lebih banyak, lebih sedikit? Ya. Pertanyaan saya, kenapa seseorang Allah telah menyediakan pengganti terhadap yang haram, terhadap riba, masih gak mau berpikir untuk meninggalkannya? Why? Kenapa? Saya ketemu jawabannya. Jawabannya begini. Ayo, ambil bolpen di tangan. Pegang begini. Ikutin kata-kata saya. Belakang semuanya, ikutin kata-kata saya. Tempatkan bolpennya belakang. Ya, bagus. Ikutin kata-kata saya. Ketika. Ketika. Di tangan seseorang ada satu alat, namanya bolpen. Maka persoalannya apapun akan diselesaikan dengan cara apa? Mungkin caranya menulis kalau ada persoalan, ditulis. Atau ditotok-totok. Proyektor rusak, Di tangannya hanya ada alat namanya bolpen. Apa yang dilakukan terhadap proyektor ini? Dipukul dia, proyektornya. Bapak mau pukul ini? Ya? Kenapa? Kenapa Pak Ibu sekalian? Yang dilakukan dipukul dia, kenapa? Karena di tangannya hanya ada satu alat namanya? Pertanyaan saya, di dunia ini alat ada berapa banyak? Banyak, ada linggis, ada obeng, ada garpu, ada sendok, ada dongkrak, betul tak betul? Ada kunci, ini semua alat banyak sekali Pak Ibu. Ada gunting, ada pisau, itulah namanya alat. Akan tapi ketika seorang di tangannya hanya bolpen, maka dia berpikir menyelesaikannya dengan cara nusuk, dengan cara nulis, atau dengan cara memukulkannya. Pertanyaan berikut. Ini semuanya. Ikutin kata-kata saya taruh di sini. Ketika. Belakang ikuti semuanya. Di benak seseorang. Hanya ada satu alat. Untuk menyelesaikan problem keuangan. Namanya utang. Maka problem keuangan apapun. Akan diselesaikan. Dengan cara. Utang. Padahal di dunia ini banyak sekali alat lain Pak Ibu sekalian. April 2013, di awal-awal kami di Cemonyo, kata siapa, gak mungkin lah kalau ada orang bisa mengembangkan bisnis tanpa utang, tanpa riba, gak mungkin. Alhamdulillah, Allah membantu kami, Allah menolong kami. Termasuk hari ini kita berkumpul lebih dari 400 orang sini, Allah menolong kita kami semua, Pak Ibu sekalian. Perlahan-lahan Allah membuktikan, banyak sekali sekarang pengusaha-pengusaha yang sudah berkembang bisnis tanpa utang, tanpa riba. Insya Allah sebentar lagi akan datang banyak pengusaha dari Bandung, dari Jakarta hari ini yang sudah lama ikut program pengusaha tanpa riba. Siapa di antara Anda yang mau tahu caranya bagaimana mengembangkan bisnis tanpa utang tanpa riba? Sayangnya mana? Tangan biru semua, tangan biru semua, ikutin kata-kata Pak Samsul. Cepetan dong. Setiap kali fasilitator ngomong saya kasih tahu sekarang, saya minta Anda berteriak kegirangan. Siap ya? Katakan subhanallah, Allahu akbar, terus pokoknya terserah, ya terserah lah pokoknya ya. Siapa di antara Anda yang mau tahu caranya mengembangkan bisnis tanpa utang tanpa riba, katakan saya. Siapa ini Pak Samsul? Saya kasih tahu sekarang. Nah itu mas ya. Nah, sedikit sekali orang yang mencapai puncak prestasinya, sangat sedikit Pak Ibu saya lihat. Dia mencapai puncak prestasinya, bisnis dikenal secara nasional dan sebagainya. Next mas, buku ini menuliskan itu. Buku ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, Pak Ibu sekalian. Saya lahir di kampung, di mana? Kampung. Saya orang kampung. Saya lahir di kampung di kota Bondowoso. Ada yang tahu Bondowoso? Tuh, yang ngaco cuma 3 orang. Dari 400 orang, hanya 3. Saking kampungnya nggak ada listrik di rumah saya. Ya, jalan di aspal ketika saya kelas 3, SMP, kelas 2 SMP. But I have a dream. Saya punya mimpi, Pak Ibu sekalian. Bagaimana kehidupan saya ini berarti bagi kehidupan banyak orang. Alhamdulillah, Allah membantu saya mewujudkan mimpi-mimpi itu. Tahun 2003, 2004, saya terpilih menjadi salah seorang the best sales manager di Indonesia. I'm the best sales manager di Indonesia. Ini tanya semuanya, kasih tahu temennya, you are the best. Next mas. Itu versi majalah Warta Ekonomi. Yang ini versi majalah Swa Mak Plus, tadi juga versi Mak Plus. Ada yang tahu Mak Plus? Tahu Pak Hermawan Kertajaya? Dua tahun berturut-turut saya terpilih menjadi salah seorang penerima Young Marketer Award. The Young Marketer Award. Dua tahun berturut-turut. I'm the best marketer di Indonesia. Tangan kita semuanya. Peluk teman sebelah kanannya, you are the best. Next mas. Tahun 2003, majalah Matra. Ada yang tahu majalah Matra? Majalah apa tuh? Majalah tren pria yang disukai wanita. Iya, betul. Begitu memang tagline-nya. Memilih 4 orang yang akan dinobatkan sebagai penerima penghargaan The Best Marketer di Indonesia. Terpilih 4 orang waktu itu, yang pertama namanya Hokiono. Dia adalah brand manajernya Sampoerna Hijau pertama kali, yang melejitkan Sampoerna Hijau pertama kali. Beliau tinggal tahun 2005, pindah ke Hits ABC. Sampoerna Hijau salesnya, penjualannya ketika beliau tinggal waktu itu enggak banyak, cuma 5 miliar. Cuma berapa? 5. Sehari. Iya. Oke, no. Yang kedua namanya Yori Sebastian. Ada yang tahu Yori Sebastian? Ya, dia sangat kreatif. Ya, bukunya banyak. Kalau ada lagi butuh ide, datang ke toko buku, cari bukunya Yori Sebastian. Beliau yang membuat mall. Membuat apa? Kafe, restoran pada ramai pada hari Senin. Kalau mall, kafe, restoran pada hari Senin apa? Sepi. Beliau yang melejitkannya. Ya. Yang ketiga namanya Godo Cahyono. Beliau dikenal di industri keuangan. Saya belum bicara halal haramnya. Industri keuangan melesat. Salah satunya adalah karena programnya Godo Cahyono. Yang keempat nih orangnya unik. Orang keempat nih berhasil menjual barang yang sama. Ini barangnya sama atau berbeda? Harganya 3 kali lipat dari kompetitor, pembeli senang, produknya menguasai market di Indonesia. Namanya Samsul Arifin. Oke, Mas. Saya dulu berkarir, saya dulu bekerja. Sebelum saya jadi wirausaha, Pak Ibu sekalian, ketika saya bekerja di perusahaan asing. Hampir semuanya saya bekerja di perusahaan asing. Ya. Terakhir saya bekerja di perusahaan Jerman, kedudukan posisinya terakhir itu setara dengan country director di Indonesia. Orang yang paling tinggi yang memegang area Indonesia. Sejak tahun 98, ada apa tahun 98? Krisis ekonomi dunia, ya. Produk yang saya pegang, bisnis yang saya pegang di Indonesia naik terus, nggak pernah turun-turun. Sampai 5 tahun berturut-turut, headquarter di Jerman bingung, pusing dia. Ada apa ini? Lalu dipanggillah 10 orang top eksekutif di dunia dikumpulkan di Jerman. Diadu konsepnya, siapa konsep bisnisnya akan diaplikasikan di seluruh dunia yang terbukti berhasil tak kuat di kondisi situasi apapun. Alhamdulillah, best of the bestnya sekarang sharing kepada Anda di sini semua. I'm the best. Tangan kanan semuanya. I'm the best, Pak Ibu sekalian. Saya luar biasa. I'm the best. Ketika saya bekerja, I'm the best. Dan mengalahkan orang-orang asing, mengalahkan bule-bule. Kenapa ini saya ceritakan kepada Anda? Penting bagi kita, Pak Ibu sekalian, untuk mengalahkan kompetitor, terutama orang asing, terutama bule-bule, Pak Ibu sekalian. Siapa di antara ini mengalahkan para bule? Saya. Sayanya mana? Saya tahu rahasianya. Asing. Serius nih? Siapa di antara yang mau tahu rahasia mengalahkan bule? Angkat tangan kanan saya. Saya mengalahkan bule. Bule semua yang saya kalahkan. Karena saya tahu rahasianya. Bule itu cuma punya dua kekuatan. Berapa Pak Ibu sekalian? Dua kekuatan. Kalau Anda menguasai dua kekuatan ini, insya Allah selesai persaingan. Apalagi sekarang masanya Mea. Mea sudah berlangsung. Sekarang sudah bebas siapapun berbisnis. Sudah mulai kerasa sekarang. Ya, kompetitornya. Benar nih motor rahasianya mengalahkan bule? Ah, nggak serius. Sebenarnya begini Pak Tatu. Yang pertama, bule itu modalnya cuma confident. Cuma apa? Confident. Dia cuma confident aja, peteteng-peteteng begini. Dia tidak lebih hebat, tidak lebih pintar dari kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah bekerja di perusahaan asing dan bos Anda bule, atau partner Anda bule, sahabat Anda bule, pernah meng-hire konsultan mereka bule, mereka tidak lebih hebat dari Anda. Betul atau betul? Betul. Mereka cuma confident aja, peteteng-peteteng. Kalau cuma confident, semua tangannya begini. I'm confident. Bisa kok cuma gitu. Masalahnya pengusaha muslim banyak yang tidak confident. Dan itu aja. Mereka gak lebih pintar. Bahkan kalau kepalanya dipegang, yuk kepalanya pegang semuanya. Digoyang-goyang begini, kletuk-kletuk-kletuk. Gitu bunyinya Pak Ibu sekalian ya. Iya, next Mas. Nah, setelah selesai bekerja, akhirnya saya bikin perusahaan business coach. We are the first syariah business coaching firm in the world. Kita perusahaan business coach pertama di dunia, Pak Ibu sekalian. Di Indonesia kami juga punya kompetitor. Banyak sekali business coach kompetitor kami. Rata-rata banyak juga yang mengaku business coach. Banyak. Yang beneran tuh nggak banyak, ya. Yang beneran nggak banyak. Kita tahu lah. Karena nama coach itu keren, mereka pakai business coach gitu semuanya, ya. Salah satu kompetitor kami, ya, dua kompetitor besar kami itu dari Amerika. Dari mana? Tahun 2012 ada survei dari tabloid Prioritas di Jakarta mensurvei perusahaan-perusahaan bisnis coach yang beroperasi di Indonesia. Alhamdulillah SBC Global menempati nomor 1 Pak Ibu sekalian pada level customer satisfaction. Tingkat kepuasan pelanggannya mengalahkan perusahaan-perusahaan asing. Why? Karena saya tahu cara. Mau tahu rahasia kedua? Rahasia kedua apa tadi? Mereka apa rahasia pertama? Apa rahasia pertama tadi? Confident. Mau tahu yang kedua? Semua telinganya begini. Saya mau matikan mikrofon karena ini rahasia. Tolong tutup pintunya, Mas. Tolong tutup pintunya, oke? Okay? Rahasia kedua. Mereka cuma bisa berbahasa Inggris. Kita. Nah, oleh karena itu, karena mereka bisa bahasa Inggris, kalau kami presentasi, pakailah bahasa Inggris, gitu ya. Salah-salah dikit kan gak apa-apa. Kalau dulu kita bukan orang berbahasa Inggris, gak apa-apa kan? Ya. Iya, begitu. Ayo semuanya gini, I'm confident, ya. Dan bisa bahasa Inggris. Salah gak apa-apa. Lawang Jawa masa suruh ngomong Inggris. Ini udah Londo, bukan, ya. Gitu, bagus ya. Ya, Neng Mas, ya. Ini beberapa perusahaan yang kami bantu, ya, ini beberapa klien kami. Nah, Sari Roti, perusahaan apa tuh? Perusahaan roti, dari mana dia? Dari Jepang, dia perusahaan Jepang. Kami bantu waktu itu startup marketnya, BS, Bogasari, kami juga bantu waktu itu nata distribusinya kembali. Paling kiri, perusahaan apa tuh? Iya, betul, Philip Morris, perusahaan apa? Rokok, sekarang punya Philip Morris, ya. Sampurna itu, namanya perusahaan rokok. Ikutin kata-kata saya. Semua. Semua. Perusahaan rokok. Perusahaan. Dulu klien saya. Sebelum bertobat, ya. Ini Gramedia, Bapak Ibu sekalian, pernah kita bantu Singenta, MAP dan sebagainya, ya. Oke. Okay. Bapak Ibu sekalian, siap mulai? Siap. Serius ini? Serius. Oke. Okay. Ada syaratnya. Ada apanya? Syarat. Ada syaratnya, ya. Oke. Okay. Nekes Mas. Ada syaratnya, Pak Ibu sekalian. Ada apanya? Syarat. Ada syaratnya. Saya ingin jelaskan dulu materi ini. Ya, ini konsepnya. Ada spidol yang merah nggak, Mas? Spidol yang merah. Baca bersama-sama. Result. Apa itu result? Hasil. Seseorang yang hari ini, Pak Ibu sekalian, hasil bisnisnya ternyata menumpuk utang. Memperbanyak utang, Pak Ibu sekalian, itu akibat apa? Hasilnya jadi banyak utang di sini. Akibat dari apa? Akibat dari apa? Betul, akibat dari tindakannya yang pekerjaannya menambah utang. Betul, betul. Betul. Oke, kenapa orang menambah utang begini? Karena keyakinannya, beliefnya terhadap utang, belief. Betul. Lah, itu ruang doanya karena popo lah salah sisi. Ini kok protes, nggak apa-apa. Ayo semuanya gini. Ayo kasih tahu saya, Pak Samsul. Kami memahami. Pak Samsul. Bukan lompo. Nah, salah sisi rapopo, ya. Begitu. Kalau orang bule, boleh tuh salah. Eh, le, salah tuh, le. Gitu. Lo ini bukan bule, gak apa-apa. Iya. Belief itu begini, kalau bentuknya dia bentuk adjektif. Kalau verb beda lagi, ya. Kalau nouns beda lagi, ya. Ini benar begini. gini-gini ini. Pernah punya anak buah bule gitu loh. Ya, oke. Okay. Itu caranya. Jadi gini, Anda ikut program ini selain belajar kontennya, konten itu isi pelajarannya, belajar konteksnya juga. Belajar apa? Konteks itu cara menyampaikan. Siapa di antara Anda yang dari dulu sudah pernah dengar kalau riba itu haram? Semuanya kan? Iya. Tapi mesti melakukannya. Dengar di mana-mana ceramah begitu, tapi nggak berubah. Nah, bisa jadi ketika diubah konteks penyampaiannya, Anda jadi berubah. Bisa jadi begitu. Ya, gitu Pak Ibu sekalian. Ya, semua tangannya begini. Kasih tahu temannya, jangan berharap. Di program ini, Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru. Tangan kiri, kasih tahu teman. Karena yang akan kita ikuti, sudah pernah kita dengar sebelumnya. Iya. Gitu. Pokoknya gak ada yang baru di dunia ini. Nothing new under the sun. Gak ada sesuatu yang baru. Betul gak betul? Betul. Iya. Udah siap menerima sesuatu yang sudah lama? Ya. Ya begitu, sampaikan terus terang, ya. Sampaikan terus terang, berterus teranglah kepada teman Anda. Sampaikan, oh saya baru menemukan formula baru. Enggak, ini dari dulu juga begitu. Ya. Seseorang punya utang karena tindakannya, pekerjaannya nambah-nambah utang. Betul tak betul? Kenapa dia nambah utang? Karena dia punya keyakinan, dia punya perasaan nyaman berutang. Kenapa dia nyaman berutang, Pak Ibu sekalian? Kenapa perasaannya oke-oke terhadap utang? Karena dia menerima banyak sekali. Baca bersama-sama. Informasi tentang utang. Contohnya, berutang itu memang sudah kewajaran seorang pengusaha. Kalau seorang pengusaha nggak punya utang, dia belum teruji sebagai seorang pengusaha. Ya, informasi pertama. Jadi dia yakin, oh iya saya kan pengusaha. Pengusaha itu wajib punya utang. Kalau nggak punya utang itu bukan pengusaha. Ya. Informasi berikutnya, utang itu mulia, utang itu menggerakkan ekonomi. Oh ya kalau begitu banyak-banyaklah berutang. Semakin banyak utangnya engkau semakin mulia. Ya. Informasi kedua, informasi ketiga, nggak mungkin berbisnis nggak pakai utang. Nggak ada lah ceritanya nggak pakai utang. Semuanya sekarang berutang. Lihat tuh orang-orang apa pengusaha-pengusaha berdaya banyak utangnya. Jadi kita kalau mau bersaing seperti mereka, banyak-banyaklah utang. Informasi yang diterima menghasilkan keyakinan. Menghasilkan apa? Keyakinan menghasilkan tindakan, tindakan mendatangkan hasil. Nah, bagaimana caranya mengubah hasil kalau begitu? Diubah informasinya. Bagaimana caranya mengurangi utang itu? Dimulai dari mana? Informasi yang diubah. Nah, hari ini Pak Ibu sekalian, sepanjang hari ini kami akan berbagi kepada Anda, membantu Anda menyelesaikan problemnya utang pada level mana? Jadi jangan berharap datang ke sini nanti akan kami modali. Akan kami bayari utangnya. We are not, kami bukan orang yang kerjanya nyaurin utang orang. Itu urusan Anda, urusan otak, ya. Kami bekerja di level sini. Jelas? Siap? Nah, ada syaratnya, ada apanya? Syaratnya enggak banyak. Saya minta dua syarat aja dari Anda untuk mendapatkan keberhasilan. Syarat yang pertama adalah saya minta Anda, Pak Ibu sekalian, melaksanakan apa yang telah kita yakini di sini. Kita pelajari di sini pada level 100%. Pada level berapa? 100%. Kalau Anda masih ragu-ragu nanti, masih pulang, masa iya enggak mungkin, Anda tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan. Alhamdulillah saya banyak sekali saudara-saudara kita dari luar kota yang datang ke sini. Mereka sudah membuktikan enaknya hidup tanpa utang tanpa riba. Nanti akan berbagi kepada Anda semua. Ya? Berapa persen? 100%. Kenapa 100%? Harus yakin. Yes, total. Karena kalau Anda enggak 100%, Anda tidak akan pernah mendapatkan semuanya, Pak Ibu. Contoh, contoh. Ruangan ini dingin karena apa? Satu PK AC. Untuk menyalakan pertama kali, yang paling ekonomis sekarang perlu 100 watt. Berapa watt? 100. Standby, agar bisa nyala dia. Apa yang terjadi jika di ruangan ini untuk menyalakan satu PK AC tersedia watt standby hanya 98 watt? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kurang maksimal atau nggak nyala? Nggak nyala. Jadi kalau tidak 100%, nyala AC-nya? Tidak, Pak Ibu sekalian. Siapa di antara Anda yang biasa sholat? Oh, semuanya. Ritualnya sholat, sebelum sholat ngapain ayo? Wudu. Wudu dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Niat. Habis niat? Habis niat apa? Cuci tangan. Habis cuci tangan? Kumur-kumur. Terus? Hidung terus? Habis muka? Tangan. Tangan sampai mana? Pak Samsul, saya nggak mau sampai siku, Pak Samsul. Sekarang kan kita lagi krisis air, harus hemat air. Saya mau sampai sini aja, Pak Samsul. 100%-nya di mana? Oke, kalau begini, berapa nilai wudunya? Nah, nggak satu berapa persen? 0%. Oleh karena itu, saya minta dari Anda semua, Pak Ibu sekalian, berada pada level berapa persen? 100%. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qulu, teruskan. Fisilmi kafa wala tattabi'u khutuwati syaiton. Kafa. Karena kalau Anda enggak 100%, hasilnya berapa persen? 0. Oke. Berapa persen, Mas? 0%. 0%. Anda tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, Pak Ibu sekalian. Yang kedua, syarat yang kedua. Program ini bukan program instan. Program apa? Instan. Jadi jangan berharap kalau Anda ikut program ini besok utangnya langsung lunas. Enggak ada, ya. Di dunia ini tidak ada yang instan. Apalagi kebiasaan berutangnya sudah sepuluhan tahun yang lalu terus nambah utang, tiba-tiba ikut program ini langsung diselesaikan. Enggak bisa lah. Bagi orang yang mau instan, ibaratnya seorang ayah yang menasihati anaknya. Gini tanya semuanya, kasih tahu teman sebelah kanan kirinya. Nah, engkau boleh. Engkau boleh. Punya anak. Punya. Dalam waktu. Dalam. 3 bulan. Dengan cara. Menikahi. Wanita. Yang sedang hamil. 6 bulan. Itu namanya instan. Bersemangat hari ini. Saya. Dan berbahagia. Saya. Dua-duanya. Saya. Alhamdulillah, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Siap lanjut? Siap. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu sekalian, program pengusatan Pariba ini diawali dengan menjawab 3 pertanyaan. Berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar, Pak Ibu sekalian. Dengan jawaban pertanyaan inilah orang-orang akan menentukan bagaimana hidupnya. Ya? Enggak kedengaran? Dari mana kita berasal? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua? Untuk apa kita hidup? Dan pertanyaan ketiga? Kemana kita pergi setelah meninggal nanti? Nah, saya menemukan ada 3 macam jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Berapa jawaban? 3. Jawaban yang pertama, ketika ditanya, dari mana kamu berasal? Aku gak berasal dari mana-mana. Aku berasal sebagai sebuah siklus kehidupan saja. Ya, tanah punya saripati, punya nutrisi, dimakan sama tumbuhan. Tumbuhan berbuah, buah dimakan manusia. Manusia memakannya, kemudian ada seorang laki perempuan ketemulah, jadilah aku. Aku gak berasal dari mana-mana. Hanya sekedar siklus materi. Siklus apa? Materi. Ditanya lagi, untuk apa kamu hidup? Ya terserah akulah. Mau ngapain aja. Lalu ditanya, kemana kamu setelah mati nanti? Ya kembali lagi menjadi materi. Kembali lagi menjadi tanah. Kembali menjadi nutrisi. Kembali menjadi saripati tanah. Macam jawaban pertama. Jawaban macam pertama ini, Pak Ibu sekalian, dikenal dengan jawaban orang apa? Orang ateis. Ada yang ateis ini? Gak ada, oke. Jawaban yang kedua, Pak Ibu sekalian, dari mana kamu berasal? Tuhan menciptakanku. Mohon maaf, saya mau nyebut Tuhan dulu. Sebelum nanti menyebut Allah, kalau kita harus jelas kenapa nyebut Allah. Tuhan menciptakanku. Aku berasal dari Tuhan. Semua di dunia ini ciptaan Tuhan. Untuk apa kamu hidup? Terserah aku. Tuhan sekedar menciptakan. Terserah akulah. Tuhan sebagaimana watchmaker, sebagaimana tukang jam buat jam, setelah jam selesai jalan. Gak ada hubungannya dengan penciptaannya. Kemana kamu pergi? Nanti kembali lagi kepada Tuhan. Dia sudah menyediakan alam lain di mana kita akan pergi nanti. Jawaban tipe kedua dikenal dengan jawaban orang apa? Orang sekuler. Antara proses penciptaan dan kehidupan di dunia ini serta kemana setelah mati tidak ada hubungannya. Inilah yang disebut dengan istilah fasluddin anil hayah, memisahkan kehidupan dengan proses penciptaan dan proses pertanggungjawaban. Dikenal dengan jawaban orang yang sekuler. Adakah orang sekuler di depan saya? Oh, enggak ada yang angkat tangan. Berarti enggak ada yang sekuler. Yang ketiga dijawab, dari mana kamu berasal? Aku diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa kamu hidup? Tuhan telah mengarahkan untuk apa kita hidup. Tuhan menciptakan panduannya, menciptakan aturannya, menciptakan perintahnya, menciptakan larangannya. Aku hidup di dunia ini untuk menjalankan perintah Tuhan. Perintah siapa? Tuhan. Kemana kamu mati? Ketika mati, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kalau aku taat, aku akan mendapatkan hadiah. Kalau aku nanti ingkar, aku akan mendapatkan azab, mendapatkan celaka mendapatkan siksa. Jawaban orang ketiga ini, Pak Ibu sekalian, dikenal dengan jawaban orang apa? Orang beriman. Pertanyaan saya, mana yang beriman di sini? Serius, semuanya katakan beriman? Serius ya? Oke, saya ingin ngetes saja. Nah, bagi orang beriman, yang mengaku beriman, Imam Syafi'i dalam kitabnya Fikul Akbar, dia meminta kalau mengaku beriman. Ayo tangan kiri semuanya. Kasih tahu teman sebelah kirinya, saudaraku. Saudaraku. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Baca, baca, baca. Tangan kanan begini. Kasih tahu teman sebelah kirinya, saudaraku. Ketahuilah, menurut Imam Syafi'i, orang yang mengaku beriman wajib berpikir, wajib merenung sampai ketemu jawaban terhadap pertanyaan, dari mana engkau berasal, untuk apa engkau hidup, dan kemana engkau pergi. Dan jawaban itu harus sampai pada makrifat kepada pencipta yang namanya Allah. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Yang Imam Syafi'i ajari, Bapak Ibu sekalian, adalah suatu metode. Metode dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama. Baca bersama-sama. Enggak kedengaran? Semesta ini ada dengan sendirinya? Apakah alam semesta ini teratur dengan sendirinya atau ada yang menciptakannya? Kenapa Anda yakin ada yang menciptakannya? Oke, karena itu jawaban orang beriman. Mari kita lihat satu persatu. Harus dibuktikan. Buktinya ini harus tidak bisa dibantah lagi, Pak Ibu sekalian. Bukti pertama bahwa di dunia ini ada yang menciptakannya adalah ada fakta atau kenyataan pertama. Apa kenyataan pertama? Baca bersama-sama. Semua ciptaan itu pasti ada yang menciptakannya. Contoh, next mas, angkat tangan begini semuanya. Pegang kursi di tempat Anda itu. Oke, next mas. Kursi itu, Pak Ibu sekalian, ada yang menciptakan atau ada dengan sendirinya di situ? Ada yang membuatnya? Oke. Pertanyaan kedua, ada yang mengatur nggak sehingga teratur begitu duduknya? Ada nggak? Ada. Jadi itu salah satu contoh ringan. Saya persingkat saja. Semua ciptaan di dunia ini pasti ada yang menciptakannya, dan semua keteraturan di dunia ada yang mengaturnya. Ringkasnya, mana yang beriman sini? Nah, ini kan beriman kan? Menurut Imam Syafi'i harus tahu prosesnya, harus jelas marifatnya kemana. Namanya Tuhan. Ketemu sekarang kita jawaban yang menciptakan dan mengatur itu namanya siapa? Tuhan. Oke, mari kita lihat dari mana Tuhan itu datang, dari mana dia ada. Kok tiba-tiba ada namanya Tuhan? Oke, mari kita lihat. Tadi pencipta ada yang menciptakannya, kan begitu ya. Sudah ketemu nih sekarang jawabannya. Sang pencipta itu dari mana adanya? Ada tiga kemungkinan datangnya sang pencipta itu. Berapa kemungkinan? Yang pertama, sang pencipta itu diciptakan oleh pihak lain. Yang namanya pencipta, sang pencipta atau Tuhan itu diciptakan oleh pihak lain. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu, Pak Ibu sekalian, menciptakan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, namanya Tuhan itu memang suatu yang azali. Suatu apa? Makna azali. Apa artinya azali? Sesuatu yang memang wajibul wujud, sesuatu yang memang kekal, sesuatu yang pasti adanya. Menurut Anda yang benar jawaban yang mana? Kata siapa yang ketiga? Mari kita lihat dulu jawaban pertama. Tuhan, adanya Tuhan, datangnya Tuhan itu diciptakan oleh yang lain. Pertanyaan saya, apakah tesis ini benar? Kenapa dia salah? Kalau dia diciptakan, berarti Pak Ibu sekalian, dia bukan Sang Maha Pencipta. Betul, betul, betul. Kalau dia diatur, berarti dia bukan Sang Maha Pengatur. Jadi premis ini, tesis ini adalah tesis yang salah alias batil. Jelas? Berarti ini bukan. Tuhan pasti tidak diciptakan oleh yang lain. Yang kedua, Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Mungkinkah? Kenapa tidak mungkin Tuhan menciptakan dirinya sendiri? Tangan kanan siapa ya? Pegang kursi itu, Pak Samsul. Ada fakta di dunia ini bahwa tidak mungkin kursi menciptakan dirinya sendiri. Yang kedua, tidak mungkin ciptaan sama dengan penciptanya. Tidak mungkin. Jadi tesis yang kedua bahwa Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri adalah sesuatu yang tidak mungkin alias batil. Tinggal kemungkinan ketiga bahwa Tuhan itu wajibul wujud alias azali. Alias apa? Oke, kalau begitu siapa namanya Tuhan itu? Namanya Allah, oke? Setuju namanya Allah? Dari mana Anda setuju namanya Allah Tuhan itu? Dari mana? Di Al-Quran. Memang Al-Quran itu suatu kebenaran. Kata siapa? Harus tidak terbantahkan kalau Anda menyatakan itu. Karena ini urusan keimanan. Urusan apa? Apa fakta yang tidak bisa dibantah dari Al-Quran? Ayo, apa fakta yang tidak bisa dibantah dari Al-Quran? Gini, anggap kita itu belum beriman, anggap aja. Apa fakta yang tidak? Kalau Anda jawabannya bagi orang beriman, ya sudah, emang itu keimanan Anda kan begitu. Oke. Detailnya ada di sini, detailnya. Mau saya ceritakan, saya nggak mau baca itu. Ceritakan dulu isinya ya. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Al-Quran itu adalah mukjizat. Adalah apa? Mukjizat, Pak Ibu sekalian. Mari saya jelaskan mukjizat. Ada tiga fakta dari Al-Quran yang tidak bisa dibantah, baik oleh orang beriman maupun yang tidak beriman. Apa fakta yang tidak bisa dibantah dari Al-Quran, baik oleh orang beriman maupun yang tidak beriman? Apa fakta? Al-Quran. Tidak pernah berubah. Yang pertama.